بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Kita lanjutkan insyaallah fi'il al-amr halaman ke-21. Fi'il al-amr halaman ke-21 dengan permisalan-permisalannya. Kalau pekan kemarin di pertemuan keempat kita sudah membahas tentang al-fi'il al-madhi dan juga al-fi'il al-mudhari'. Nah, sekarang kita akan membahas al-fi'il al-amr. Namun diulang, al-fi'il al-madhi adalah setiap kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya amalan di masa lampau, itu fi'il madhi. Itu wajib dihafal benar-benar bahwasanya fi'il madhi itu adalah setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya amalan di masa lampau. Adapun fi'il mudhari adalah setiap fi'il, setiap kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya amalan di masa kini dan atau masa yang akan datang. Tidak ada, sudah habis. Nah, antum ngapain? Kok malah chattingan? Gimana? Belum punya kitab, ada juga. Oke, fine. Kemudian untuk fi'il mudhari itu harus dimulai dengan huruf dari huruf-huruf mudhara'ah seperti hamzah. Contohnya af'ilu misalnya. Atau nun, contohnya naf'ilu. Atau ya, contohnya yaf'ilu. Atau ta, contohnya taf'ilu. Ya, jadi karakteristik fi'il mudhari' itu awalannya ya pasti alif atau ya atau ta atau nun, itu pasti itu. Alif, ta, ya dan nun. Contohnya Allahu yastahzi'u, ya yastahzi'u. Tapi tidak semua yang dimulai dengan ya itu berarti fi'il mudhari', belum tentu. Inna ma'al yusri, usri yusra. Yusro itu bukan fi'il tetapi isim dia. Ya, jadi tidak semua yang diawali dengan a, ya, ta dan nun itu berarti fi'il, bukan begitu maksudnya. Tetapi yang namanya fi'il al-mudhari' itu pasti dimulai dari satu dari empat huruf ini, a, ya, ta dan nun. Allahu yastahzi'u bihim, ya kan? Kemudian misalnya la tusyrik, tusyrik di sini tusyrik sebenarnya di sini la tusyrik fi'il amr, fi'il nahi. Misalnya yang lain tanzilu kemudian anzilu saya turun, kemudian yanzilu dia turun, kemudian yanziluna, yanzilani, tanziluna, tanzilani, yanzilna, seterusnya. Kemudian juga ada nanzilu, naf'alu, narzuku, yarzuku, ya. Jadi semua itu adalah huruf-huruf yang merupakan huruf-huruf khusus atau fi'il fi'il mudhari tidak mungkin dimulai dengan huruf apapun kecuali salah satu dari empat huruf itu. Imma a, imma ya, imma ta, imma na. Ya, dan semua itu huruf-huruf tersebut tentu ada maksud. Ketika kita bilang af'ilu atau al'abu, akulu, itu artinya saya sedang makan atau saya akan makan. Oke. Okay. Jadi itu fi'il al-madhi dan fi'il al-mudhari. Sekarang kita hari ini insyaallah akan belajar tentang fi'il al-amr. Kalau fi'il madhi itu tentang masa lampau, fi'il al-mudhari itu tentang masa kini dan kadang tentang masa depan. Kalau fi'il al-amr itu sebenarnya berkaitan dengan masa yang akan datang. Kenapa? Karena ketika kita fi'il amr artinya kata kerja perintah. Karena ketika kita memerintahkan suatu perbuatan kepada orang lain atau kepada orang, maka itu berarti perbuatan yang kita perintahkan tersebut tentu tidak sedang terjadi, ya kan? Misalnya keluar kan, misalnya. Nah, antum belum keluar sekarang, tetapi antum akan keluar nanti. Makanya fi'il al-amr dan fi'il an-nahi, al-amr itu perintah, al-nahi itu larangan, itu berkaitan dengan masa yang akan datang, ya, begitu. Jadi order atau instruction itu berkaitan dengan yang akan datang. Karena perbuatannya itu direncanakan atau diniatkan atau dimaksudkan untuk terjadi setelah adanya order atau perintah. Oke. Okay. Fi'il al-amr. Sekarang kita ke contoh-contoh. Ada 6 contoh alhamdulillah di sini dan semua kata-kata di sini itu seharusnya kita menghafalnya semua. Dan kita harus bisa mengklasifikasikan atau membagi-bagi atau menentukan mana yang merupakan fi'il, mana yang merupakan isim, mana yang merupakan harf. Dan sebelumnya juga di pertemuan sebelumnya udah kita kasih tahu bahwasanya harf itu lebih condong kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai preposition biasanya. Seperti of, on, ya, in, ya, up dan semacamnya. Itu semacam itulah, semacam itu. Walaupun tidak semuanya persis sama, tapi semacam itu. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Antum ulangi setelah ana supaya kita bisa baca dengan baik dan dengan nada yang sama, oke? Okay? Dari yang pertama, il'ab bil qurrah. Il'ab bil qurrah. Il'ab bil qurrah. Il'ab bil qurrah. At'im qittak. At'im qittak. Nadhif thiyabak. Nadhif thiyabak. Nam mubakkiran. Nam mubakkiran. Tamahhal fi sayr. Tamahhal fi sayr. Ajid madghat ta'am. Ajid madghat ta'am. Baik, ini kalimat atau kata-kata ini mulai levelnya lebih tinggi sedikit ya. Yang pertama il'ab bil qurrah. Il'ab bil qurrah. Dari kata fi'il madinya itu la'iba yal'abu. Ada kolam di situ? Maksudnya ini, marker. Kelihatan enggak? Ada marker di sekitar itu. Area situ. Waktu itu kita taruh di sini. Il'ab bil qurrah. Ala fi'il madinya la'iba yal'abu, ya. Jadi dari kata ini fi'il madinya. La'iba ini mudhari' ya. Yal'abu. Yal'abu, ya. Ini madhi menunjukkan lampau. Ini mudhari' menunjukkan sekarang atau nanti. Nah, kemudian fi'il amrnya adalah il'ab. Il'ab. Nah, tapi ada juga fi'il nahi. Cuma kita tidak mempelajarinya sekarang. Insya Allah nanti pelajaran sorof antum akan tahu fi'il amr, fi'il nahi, fi'il mudhari lengkapnya ya. Jadi ini madinya ini mudhari'nya. Kemudian il'ab artinya apa? La'iba yal'abu. Artinya bermain. Juga ada yang namanya istilah mal'ab. Mal'ab. Mal'ab itu tempat bermain, lapangan ya. Tempat bermain itu mal'abun. Itu mal'ab ya. Oke. Okay. Baik, il'ab berarti artinya apa dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat, arti tepatnya? Il'ab ini fi'il amr, berarti akhirnya bermain. Bermainlah. Bi di sini preposition atau fun. Di sini bi di sini harf. Kalau il'ab fi'il amr. Kemudian qurrah. Qurrah itu bola. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, at'im qittak. Qittak. At'im qittak. Dari kata at'ama yut'imu. At'ama yut'imu. Jadi tidak semua fi'il mudhari itu satu harokat sama semua. Ini yal'abu ini bukan yat'amu bukan, tetapi yut'imu. Nah, jadi nanti insyaallah kalau antum belajar sorof nanti antum akan tahu semua ini. Kenapa perbedaannya di mana dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang kita belajar nahu bukan sorofnya. Nah, at'ama yut'imu artinya memberi makan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Aku tidak ingin, artinya itu uridu fi'il mudhari. Ma uridu min rizqin, dari rizki. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki rizki dari manusia dan tidak membutuhkan manusia. Wa ma uridu min rizqin wa ma wala uridu ayut ayutaimun wa ma uridu ayut ayutaimun, dan aku tidak ingin mereka untuk memberi makan yut'imuna, ya tadi yang uzi yut'imuna nih atau yut'imun, memberi makan pada aku, enggak. Jadi at'ama yut'imu artinya memberi makan. Nah, sekarang at'im artinya berilah makan. Fa'ilnya siapa? Subjeknya siapa? Anta. Ketika fi'il amr itu subjeknya adalah orang kedua. Ya. At'im, anta. Kamu berilah makan gitu kan. Berilah makan pada siapa sekarang objeknya? Kucing. Kucing. Nah, kitoka itu ada dua kata. Bisa kitoka, kitoki, ini di sini enggak ada ka atau ki, terserah kata dia. Jadi kit artinya cat. Kit cat makanya ada nama coklat. Asbabun nuzulnya dari itu. Jadi dari bahasa Arab kemudian di bahasa Inggris kan. Kit cat. Hah? Enggak tahu juga. Anggap aja gitu ya. Kalau di matchingin kan cocok banget. Iya enggak? Cat cat, cat cat. Oke. Berilah makan pada kucingmu. Sekarang yang ketiga. Nadhif thiyabaka. Nadhif thiyabaka. Nah, nadhafa yunadhifu. Ah, itu. Dari kata apa? Nadhafa yunadhifu. Yunadhifu. Nadhafa yunadhifu artinya adalah membersihkan. Beda dengan nadhufa yanzufu. Nadhufa yanzufu yaitu artinya bersih. Tapi kalau nadhafa yunadhifu artinya membersihkan. Berarti bedanya adalah nadhufa yanzufu itu kata kerja intransitif, tidak membutuhkan objek. Adapun nadhafa yunadhifu ini membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Oke. Nadhif artinya bersihkanlah. Thiyabaka. Bukan baju-bajumu, baju saja, jenis baju. Thiyab artinya baju. Ada thawb, ada thiyab, dua-duanya sama. Insyaallah. Nadhif thiyabaka. Thiyab artinya pakaian, baju. Ka di sini anta. Oke, berarti bersihkanlah pakaianmu. Nikmu di sini laki-laki, dia telah menyebutkan harokatnya, menulis harokat. Kemudian yang keempat, nam mubakkira. Nam di sini ada artinya. Kalau kita lihat nam kok cuma dua huruf doang, tetapi ternyata ada artinya dan ada asal katanya. Nam artinya apa? Tidur. Tidur. Ya berarti as-salatu khairu minan naum. Nah, naum itu fi'il atau isim? Kita tahu dari mana itu isim? Dari adanya alif lam. Nah, soal berarti praktik itu pelajaran kapan sebenarnya alif lam itu? Pernah kita belajar alif lam? Pernah kapan? Oh, di Durusulughah sebenarnya. Durusulughah. Nah, alif lam itu kan karakteristik isim. Ya, jadi kalau misalnya ada alif lam itu berarti isim. Nah, itu an-naum. Tapi sekarang nam, tidak ada alif lam tentu saja. Dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Kok bisa fi'il amr beda dengan yang lain? Ilab atau im nadhif. Ini malah nam gitu doang. Ya, enggak masalah karena memang wazan sharfinya seperti ini. Nanti kalau kita belajar sharf agak tinggi sedikit tahu kita kenapa nam. Namanya fi'il ajwaf namanya. Nah, nam dari kata nama yanamu. Nama yanamu. Oke. Fi'il amrnya nam. Fi'il an-nahinya la tanam. Ya, artinya tidur. Antum enggak dapat kitabnya? Oh, mereka di mana sekarang? Bakal datang enggak? Mungkin datang. Rencana datang kami ya. Rencananya datang. Kalau ini Radit enggak tahu. Oke, baik. Nam mubakkiran. Mubakkiran di sini bukan maf'ul li mubakkiran, tetapi hal, keadaan. Mubakkiran lebih awal, awal-awal. Mubakkiran itu awal-awal. Maksudnya sleep early gitu kalau bahasa Inggrisnya. Sleep early. Ya, tidurlah pagian dikit gitu. Jangan kemalaman, jangan kelamaan bangun, tapi tidurlah cepat-cepat. Kemudian yang kelima, tamahal fi sair. Tamahal fi sair. Ya. Kalau di surat At-Tariq innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum raida. Famahil fa maka ya. Mahil slow biarin, tunda dulu itu mahil. Mahil di sini fi'il amr. Hum di sini maf'ulnya. Famahilhum ya. Mahil itu fi'il al-amr. Tapi sekarang ada fi'il amr tamahal bukan mahil. Sama ya, artinya juga sama, pelan-pelan. Kalau mahil itu artinya biarkan dulu. Seperti istidraj yaitu ya biarin dulu kayak gitu, biarin. Slow bentar. Tahan. Slow gitu maksudnya kalau mahil. Nah, tamahal pelan-pelan. Nah, tamahal artinya dari kata tamahala, ini mim ya. Tamahala ya tamahalu. Artinya pelan-pelan. Mahlan. Pelan-pelan ya. Fi'il amr juga yaitu pelan-pelan lah. Fi as-sair. Dalam as-sair berjalan. Tapi as-sair di sini ya bisa bermakna berjalan dengan kaki atau berjalan dengan apapun. Beda dengan mashi. Antum tahu mashi? Masya yamshi. Kalau misalnya tamahal fil mashi itu berarti khusus pelan-pelan lah dalam berjalan. Walking ya. Tapi kalau misalnya as-sair itu perjalanan secara umum, tamahal fi sair atau jalan kaki atau jalan apapun. Jalan dengan mengendarai mobil misalnya. Tamahal fi sair. Tapi kalau tamahal fi mashi kurang tepat kalau untuk misalnya kapal bot, speedboat gitu. Tamahal enggak bisa, ora iso. Ya oke. Okay. 6. Ajid madghat ta'am. Di sini ada berapa kata? Ajid madghat ta'am. Ada berapa kata di sini? 3 kata. Ajid, kemudian madu, kemudian at-ta'am. Ajid di sini fi'il al-amr. Kemudian madu di sini maf'ulnya dan dia mudhaf. Kemudian ada at-ta'am. Mudhaf ilaih. Ya. Ajid dari kata ajada yujidu aslinya. Ajada yujidu. Ajada yujidu. Oh, ini macam-macam ini fiilnya ini. Dari semua fiil nama, atama, laiba, nadzafa, tamahala, ajada. Yang mirip itu wazan cuma idgham. Sama. Tapi yang ini sama ini sama ini sama ini itu lain semua. Lain semua. Ya enggak? Ini wazannya af'ala. Ini wazannya af'ala juga. Kalau ini tamahala, tafa'ala. Ini nazzafa, fa'ala. Ini la'iba, fa'ila. Ini nama, fa'ala. Nanti mungkin baru pertama kali dengar. Nanti sorof, ini hal seperti ini, itu hal yang wajib untuk antum pahami. Sehingga ketika antum melihat hal seperti ini, itu antum tahu, oh itu wazannya ini fa'ila. Ini wazannya fa'ala. Ini wazannya yufa'ilu. Ini wazannya fa'yaf'alu. Ini wazannya yuf'ilu. Ya, ini wazannya yaf'alu. Nah, semua itu akan antum tahu kalau misalnya nanti belajar sorof. Insyaallah ta'ala. Ya, tapi pelan-pelan. Nggak bisa langsung ke semuanya. Pelan-pelan. Oke. Okay. Ajid artinya, kalau di situ artinya apa Pak Bobby? Kunyahlah. Nah, ajada yujidu itu bisa artinya dapatkanlah. Maksudnya ajada yujidu. Ya dapatkanlah, benar-benar raihlah, bisa lah. Ya di situ artinya kunyah lah ya. Karena ini tentang to'am. Madugh di situ artinya apa Pak Bobby? Makanan. Hah? Artinya di situ? Hah? Baik-baik. Ah, iya. Kunyahlah makanan itu baik-baik. Ini artinya kunyahlah makanan itu baik-baik. Oke. Okay. Madugh tapi artinya madugh itu apa? Enggak, di situ artinya bukan madzhar di sini artinya apa ya, di situ enggak diartiin madzhar itu tapi maknanya benar, itu maknanya kunyahlah makanan itu baik-baik. Ajid di situ artinya jadaya judu artinya baik sebenarnya. Ketika ajada yujidu Itu artinya mendapatkan dengan baik. Misalnya kun salafian alal jadah misalnya. Jadilah seorang salafi alal jadah. At most yaitu yang secara maksimal. Itu dari kata kita pun punya istilah namanya jayyid. Jayyid itu fine, okay, bagus gitu kan. Nah, aja ada yujidu yaitu lakukanlah dengan baik-baik. Lakukanlah baik-baik. Ya. Seperti ajid fiddars misalnya. Berarti artinya berlakulah baik dalam maksudnya do something apa namanya? Maksimal. Ya, lakukan sesuatu yang maksimal dalam belajar. Jadi aja ada yujidu itu melakukan sesuatu secara maksimal. Waalaikumsalam. Fadhol. Loh, udah buka bukunya, Masya Allah. Tapi kok telat ya? Hah? Iya. Iya, karena 30 detik telatnya. Oh, emang, gitu ya? Emang seperti itu, emang. Iya, dan itu bagus. Oke, okay, ajid madhukot to'am. Masya Allah, sambil dengerin di jalan ya, udah. Masya Allah, luar biasa ya. Modern. Tapi telatan. Iya, gak apa-apa. Oke. Okay. Yang telat suaranya dan juga yang baru datang telat. Oke, okay, kemudian halaman 22. Halaman 22. Baik, kita tidak membaca al-bahasnya, tetapi kita langsung ke kaidahnya. Karena yang terpenting itu kaidah. Kalau kita baca bahasnya itu nanti kajian tafsir al-Aisar kita terlambat semua juga. Oke. Sekarang ke kaidah. Tentang fi'il al-amr. Jadi ingat ini pelajaran Nahwul Wadhi dari jilid 1 sampai jilid 3. Semuanya contoh dan kaidahnya itu penting sekali. Sehingga enggak ada di kitab ini atau di pelajaran kita itu sesuatu yang tidak penting. Jadi semua sesuatu penting dan wajib untuk dihafal. Kita pertama udah mempelajari tentang jumlah mufidah. Yaitu kalimat sempurna Indonesianya. Yaitu kalimat sempurna apa maksudnya? Yaitu yang sudah tidak layak lagi untuk dibetulkan secara grammar dan juga secara kelengkapan makna. Kemudian kita juga punya parts of speech-nya versi Arabik. Kalau di English itu ada verb, ada noun, ada objective, ada juga preposition, ya kan, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu cuma 3 dasarnya, itu isim, fi'il, dan harf. Ya, itu kita udah tahu, udah pelajari, alhamdulillah. Kemudian kita sudah kemudian mempelajari salah satu dari parts of speech-nya, yaitu fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3 globalnya, yaitu fi'il madhi, mudhari', dan amr. Dan masuk dalam amr juga fi'il nahi sebenarnya. Dan itu semua itu penting. Semua itu rukun dan asas. Sehingga kalau misalnya kita tidak tahu fi'il madhi, fi'il mudhari', itu ya impossible. Itu sesuatu yang enggak mungkin kita bisa bahasa tanpa mengetahui. Jadi ini basic yang vital, dan ini unsur dan juga rukun dan juga asas. Ya. Sehingga kita tidak mungkin akan bisa bahasa Arab setitik pun kecuali kita mengetahui semua dari ini. Oke, jadi sering-sering murojaah, jangan sampai luput ingatan fi'il ma'mur itu apa, fi'il madhi itu apa, fi'il mudhari apa. Maksudnya bukan cuma apa saja, tapi tentang apa dan kegunaannya apa, itu harus tahu. Ya. Kerasanya sekarang udah dikit, tapi nanti ketika antum udah berapa bulan gitu kemudian sering baca Al-Qur'an itu akan kerasa benar-benar, Dan gak mungkin kajian bahasa Arab itu kajian tematik, gak mungkin. Misalnya satu minggu, oh kita belajar fi'il amr. Kemudian baru udah ada satu bulan kemudian, ustaz besar kemudian mengajarkan tentang mubtada dan khobar. Umat akan bingung, loh ini kok sekarang mubtada, apa ini maksudnya dan sebagainya. Tapi harus secara kontinu, berkala, dan juga apa namanya rutin. Gak bisa gak rutin, belajar bahasa Arab itu gak bisa gak rutin. Harus rutin, makanya harus disiplin juhud. Karena rutin itu membutuhkan apa? Membutuhkan juhud, dia membutuhkan istiqomah, benar. Istiqomah dan konsisten dan juga upaya benar-benar. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa, nggak bakal bisa. Nah, kayak orang-orang yang mampu berbahasa Arab itu pasti sudah pernah belajar kuat sebelumnya, ya. Sementara yang setengah-setengah atau nggak pernah mau belajar bahasa Arab itu berarti belum terlatih belajar kuat. Jadi antum harus kuat semenjak sekarang dan sebelumnya, oke? Kita mulai dari al-qa'idah. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Kalau antum ketika mau menghafal usahakan hafal secara parsial dulu. Seperti yang itu menghafal misalnya setengah halaman atau satu halaman. Satu ayat dulu, kemudian satu ayat lagi, diulang lagi, dan seterusnya. Jangan langsung brek, kemudian brek, satu halaman, ulang satu halaman lagi, langsung hafalin. Itu susah sekali. Lagi ketika misalnya menghafal kaidah ini, misalnya kalau antum mau menghafalnya, antum di sini enggak mewajibkan untuk menghafal secara Arabik. Tapi yang anda wajibkan menghafal secara Indonesia. Karena itu akan memberatkan antum sangat-sangat kalau kita terus menghafal gini. Belum waktunya mungkin, karena antum bukan spesialis sebenarnya. Fi'lul amr huwa kullu fi'lin, potongan pertama. Yutlabu bihi, kedua. Husuli syai'in, ketiga. Fi zamanil mustaqbal, itu empat. Nah, kullu fi'lin pertama, yutlabu bihi, kedua. Husuli syai'in, ketiga. Fi zamanil mustaqbal. Okay, kita antum ulangi setelah ana, okay? Ulangi setelah ana. Fi'lul amri huwa, ayo. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin. Yutlabu bihi. Husulu syai'in. Fi zamanil mustaqbal. Okay. Fi'l amr itu adalah kullu fi'lin. Itu masih global enggak? Oh, global sekali. Setiap fi'il itu banyak. Ada yang fi'il madhi, ada yang mudhari', ada yang amr, ada yang nahi. Tapi di sini masuk juga sebenarnya fi'il amr nahi ya. Fi'il amr dan fi'il nahi masuk ke dalam fi'il amr, anggap saja. Setiap fi'il. Nah, sekarang ada taqyid pertama. Yutlabu bihi husulu syai'in fi zamani mustaqbal. Oke, itu taqyidnya. Setiap fi'il yutlabu bihi, yang diminta dengannya kalau itu secara harfiah. Ya, secara harfiah artinya yutlabu bihi, diminta dengannya. Husulu syai'in. Husul artinya apa? Hudus. Artinya apa waktu itu? Terjadinya sesuatu. Maksudnya setiap fi'il yang menuntut terjadinya sesuatu fi zamanil mustaqbal, di zaman yang akan datang, future. Ya, mustaqbal artinya yang datang. Baik. Jadi berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il al-mudhari'. Setiap fi'il yang menuntut terjadinya zaman di masa terjadinya sesuatu di zaman yang akan datang, itu fi'il al-amr. Kenapa? Karena ketika kita mengorder sesuatu, meminta sesuatu, perbuatan tersebut yang kita minta tidak sedang terjadi, lain kan akan terjadi nanti, itu pun jika dilakukan. Tapi bukan itu ibrohnya, bukan dilakukan melanggar mengundang dosa, bukan itu bukan, lain lagi, itu usul fikih, maksud apa nantinya usul fikih dan juga ke usuluddin. Tapi di sini tentang nahu saja. Ya, tentang nahu saja. Oke. Okay. Jadi kita sudah paham fi'il madhi, mudhari', dan juga amr. Oke. Okay. Sekarang kita ke latihan. Ini kajian kita kali ini kita cuma sampai jam 7 aja. Setelah itu insya Allah kita makan-makan sedikit. Atau jam 7.15. Habis itu baru kita berangkat ke Rawabambu insya Allah. Oke. Okay. Supaya nggak terlambat kayak kemarin. Karena kemarin sampai jam 7.30 ya. Kita belajar, kemudian makan, kemudian bercanda dulu, habis itu sampai sana terlambat kan. Pak Bobi udah datang di sana padahal. Anak jadi gak enak sama Pak Bobi. Ya. Oke, sekarang kita ke tamrin pertama. Agak cepatan sedikit sekarang. Iqra'il ibaratil atiyata wa mayyizil af'alal madhiyata wal af'alal mudhari'ata wa af'alal amr. Nah, kita mulai ke latihan sekarang. Iqra', bacalah. Al-ibarat di sini maksudnya kalimat-kalimat berikut ini. Yaitu karangan-karangan berikut ini. Al-atiyah berikut ini. Wa mayyiz. Mayyaza yumayyizu artinya? Hah? Bukan merubahkan. Dibedakan. Distinguish. Nah, distinguish. Kalau dalam misalnya dalam English, fi'il amrnya itu sebenarnya sama dengan apanya? Fi'il aslinya, ya kan? Misalnya distinguish. Kata dasarnya. Misalnya go. go artinya pergi. Tapi bisa juga go untuk fi'il amr dalam bahasa Inggris. Go. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Dalam bahasa Arab itu seperti ini. Bukan ini fi'il madhi. Misalnya at'ama jadi at'im. La'iba jadi beda. Il'ab. Kemudian nazzafa nazzif. Tamahal. Nah, tamahal yang mirip. Tapi tamahal di sini bedanya kalau misalnya fi'il madhi tamahala. Kalau fi'il al-amr tamahal. Tamahala, tamahalu, tamahali. Tamahalat, apa? Tamahala, tamahalna. Ya. Jadi ada beda-beda. Ya, mayyiz dan bedakan. Distinguish between al-af'al al-madhiyah. Fi'il-fi'il madhi yang mana nanti kita bedakan. Wal-af'al al-mudhari'ah. Mana yang fi'il-fi'il mudhari' kita bedakan. Wa'af'al al-amr. Dan mana yang fi'il-fi'il amr. Okay. Sekarang kita punya sekitar 7. Kita di sini berapa orang? Alhamdulillah 7 orang. Dimulai dari Fikri nomor pertama. Tafadhol. Jana, ya. Jana fallahu qutnahu wa ba'amu thumma ashtara bi ba'di samanihi ma yahtabu ma yahtaju ilai. Okay. Sekarang antum sebutkan berapa fi'il di dalam kalimat ini. Itu dulu, berapa fi'il dulu. Enggak usah artinya dulu, berapa fi'il dulu. Dan yang lain juga perhatikan, apa maksudnya ngitung juga. Silakan koreksi kalau misalnya dia ada yang salah. Ya. Cepat. 3. Ada yang lebih dari 3 atau kurang dari 3 yang mengatakan selain 3 ada? Dari antum, ya Taufik. Antum bilang berapa? 4. Antum bilang berapa? 4. Ya, 4. Antum udah merubah perkataan. Kol jadid sekarang. Oke. 4. Sebutkan 4 itu apa? Jana. Sebagai fi'il apa? Fi'il amr. No. Jana sebagai fi'il? Madhi. Kemudian? Ba'amu. Enggak pakai hu. Hu di sini maf'ul. Ba'a sebagai fi'il fi'il madhi. Kemudian ishtara sebagai fi'il amr. No. Kalau fi'il amr ini ishtari tanpa ya di sini ya. Fi'il mudhari. Fi'il tidak juga. Kalau fi'il mudhari itu tanda-tandanya ada berapa? Tanda-tanda fi'il mudhari dimulai dari ta dan na. Dan di sini a di sini bukan a yang dimaksud karena di sini hamzatul wasl di sini. A di sini tidak ada rasul ainnya. Iya, berarti ini fi'il madhi. Kemudian yahtaju. Ya, fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ahsan. Kemudian Salman, tafadhol. Dua. Baca. Nazarat tiflu ila at-ta'ir. Wa huwa yuhalliku fis samaa fa ahabba an yatira mithlah. Okay. Ada berapa fi'il di nomor kedua? 4. Tafadhol. Sahih. Jangan panggil anak ustaz tapinya. Oh, ya. Syekh. Nazara. Fi'il madhi. Ya. Wa yuhalliku fil mudhari. Iya. Fa ahabba. Enggak pakai fa. Ahabba. Fil madhi. Yatiru fil mudhari. Fil mudhari. Baik. Teman-teman yang lain jangan mengoreksi calon nomornya yang akan dia miliki. Konsentrasi ke ini ya. Jangan meneliti itu, biar salah enggak apa-apa. Justru saya senang kalau misalnya antum salah. Itu yang kita cari. Oke, yang ketiga, Taufik, tafadhol. Habbatil awasifu laylan fa'atfatil masabiha wa qatala'at ba'dal ashjar. Ahsan. Okay. Sekarang berapa banyak? Ya. 3. Oke, okay, antum sebutkan dan sebutkan ini. Habbat. Habbat gitu aja. Habbat. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Ya, tahu dari mana? Dari adanya tak dia, tak utak nis, ya. Kemudian at fa'at. Ya. Fa'at fi'il mudhari. No. Oh, no. Bukan. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah. Ya, karena atfa yudfi'u atfa. At'ama ditambah tak akhirnya at'amat. Atfa'a atfa'at. Ya. Kemudian fi'il madhi. Ah, kemudian tola'at. Mana tola'at? Di sebenarnya iqtala'at. Jangan ditafkhimkan iqtala'at. Fi'il ini fi'il madhi juga. Bagus, ya. Jadi antum jangan ketipu dengan alfa'at atau amma. Oh, atau amma berarti fi'il mudhari karena diawali dengan alif hamzah. Atau ya dengan adanya Rasulullah di sini. Tidak mesti itu, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Oke, okay, kemudian 4, Pak Bobby, tafadhol. Apa dibu 'alal ghanami? 'Alal ghanami. 'Alal ghanami. Faftarasha. Faftarasha. Sin. Faftarasha sa. Bukan sya. Wahidatan. Wahidatan. Wahidatan. Wa farraha riban. Ya, ya. Dan ada berapa fi'il di situ? 3. Ahsan, iya. Sebutkan dan sebutkan fi'ilnya apa? Zibu. No, azim bukan fi'il, ada alif lam. Kalau ada alif lam pasti bukan fi'il. Sato. Sato itu fi'il. Ya. Tapi sebagai fi'il apa dia? Fi'il? Fi'il madhi. Pokoknya dia tidak ada alif, tidak ada ya huruf sin awalnya. Pasti fi'il madhi. Oke, kemudian apa lagi, Pak? Ini enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Iftarasa, sahih. Fi'il fa'nya dibuang, enggak pakai fa. Iftarasa fi'il apa? Tidak, bukan. Fi'il madhi. Ya, ahsan. Kemudian jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Bukan farroh, itu beda-beda. Beda kata, dua kata itu, farro dan juga hariban. Itu beda kata. Farro. Farro fi'il oh bisa harus tahu. Mudhari. Fi'il mudhari tak salah. Sekali lagi fi'il mudhari itu pasti diawali dengan ya alif, ya, nun dan ta. Tapi ini tidak. Farro diawali dengan huruf fa. Berarti bisa jadi madhi, bisa jadi amr. Nah, sekarang yang mana yang mau antum pilih? Pilihlah yang salah. Fi'il ya, iya, alhamdulillah salah itu benar. Yang benar adalah fi'il madhi. Farro fi'il madhi. Kemudian Pak Muslim. Udkhulil. Bustana. Bustana. Wamatti'. Nafsaka bimanzarihi. Bimanzarihi. Wa la ta'bas. Di azharihi wa simarihi. Ya, oke. Okay. Ada berapa? Ini udah susah ini masuknya. Pak Muslim ada berapa, Pak Muslim? Tiga. Ya, benar. Sebutkan apa saja fi'ilnya dan juga jenisnya. Udkhul gitu aja. Ini udhul. Karena ketemu alif lam jadi udkhulil. Ya, udkhul fi'il. Udkhul fi'il. Fi'il amr. Fi'il amr, sahih. Kemudian nafsaka. Bukan. Nafs itu artinya diri. Nafs. Itu isim itu bukan fi'il. Ya. Yang mana? Mati'a. Mati'a. Oke, itu fi'il apa? Fi'il bukan amr, bukan madhi, bukan. Tapi fi'il amr. Fi'il amr. Enjoy yourself gitu kan. Kemudian wala iya, Pak Muslim. Kemudian apa, Pak Muslim? Ah, apa? Ta'bath, ya. Fi'il apa aslinya itu ta'bath? Iya, malu-malu Pak Muslim. Ya, jawabnya apa? Malu-malu. Jawab apa? Fi'il apa aslinya? Mudhari'. Tapi ketika dia bertemu dengan la, sebelumnya berarti? Fi'il nahi, fi'il nahi. Iya, ketika bertemu dengan la, jadinya fa'il, fa'il nahi. Oke, kemudian di sini wala ta'bas atau ta'basnya. Wala ta'bas. Ta'bas aja dulu. Ta'bas kita lihat ta'bas itu aslinya mudhari'. Jadi kalau fa'il nahi dalam bahasa Arab itu mudhari' aslinya kemudian ditambahkan la sebelum fi'il itu. Dan kemudian mudhari'nya dijazmkan. Kira-kira artinya apa? Kira-kira artinya Abas itu artinya bermain sia-sia, main-main, fool around. Kalau misalnya bahasa Inggris itu fool around atau play around. Play, bermain. Wala ta'abas biazhari, dan jangan kamu main-main dengan bunga-buahnya. Wasimari dan buah-buahannya. Oke, okay? La ta'abas artinya jangan main-main. Oke, okay. Kemudian, fadl. La tuksir minal kalami, wala tantiq bima la ta'lam. Ah, sayang. Okay. Berapa fi'il di dalamnya? Senang. Dua. La tuksir, wala tantiq. Belum. Ada lagi. Ada lagi, satu lagi, ada tiga itu. La ta'lam. Ah, la ta'lam. Okay, kemudian antum dari awal. La tuksir, fi'il. Aslinya tuksir apa? Tuksir aslinya. Mudhari'. Mudhari'. Kemudian ketemu dengan lam, kemudian dijazmkan dari jadi fi'il. Fi'il nahi. Kemudian wala tantiq. Tantiq. Oke, qalqalah. Tantiq. Fi'il nahi. Ya. La ta'lam. Fi'il nahi. Salah. Mudhari'. Mudhari'. La-nya enggak usah la-nya dia dihilangin aja. Maksudnya enggak usah dianggap. Ta'lam. Ya, ta'lam. Nah, la di sini adalah la nafiyah. Nafiyah. Kalau misalnya la yang la tuksir dan la tamtik itu la an-nahiyah namanya. Jadi antum bedakan antara la an-nahiyah dengan la an-nafiyah. La an-nahiyah itu la yang melarang. Pelarangan. Nah, tapi kalau misalnya la an-nafiyah itu la penafian. Peniadaan. La yang larangan artinya jangan. Kalau la yang nafiyah tiada. Tidak atau tiada. Jadi la nafiyah dan la nahiyah. Oke, baik. Sekarang yang terakhir antum. Tata. Ighsil. Ighsil. Yadayka. Yadayka. Yadayka. Qoblal aqal. Wabi'dahu. Wabadahu. Wabadahu. Wadazib. Wanazib. Wanazib. Asanaka. Asnanaka. Asnanaka. ولا تدهن الطعام على الطعام. Oke. Okay. Ada berapa verb atau kata kerja di kalimat-kalimat ini? Ada berapa? Tiga. Ada tiga. Baik. Jawab. Yang mau apa? Pertama apa? Ya deh. Bukan. Ya deh artinya tangan. Tangan bukan fi'il. Apa? Ya. Ayo. Ayo. Tolong jangan sampai makan. Antum gak bisa. Ana usir nanti. Ayo. Gak bisa kan? Keluar antum. Ighsil. Ighsil pertama. Ighsil. Artinya cucilah. Fi'il apa itu? Fi'il amr. Ahsan. Kemudian yang kedua apa? Waba'dahu. Waba'dahu ya. Salah total. Bukan waba'dahu. Ba'dahu artinya setelahnya. Enggak ada fi'il amr. Setelahnya. Apa? Apa berarti? Asnanaka. Asnanaka. Gigimu. Iya, fi'il amr tuh. Asnanaka untumu itu. Bukan itu maksudnya. Ya, berarti bukan asnanaka. Apa berarti? Nadhif. Ah. Antum harus disesatkan dulu ya biar benar ya. Harus disesatkan dulu dia. Nadhif. Artinya apa? Tata artinya. Nadhafa. Artinya? Nadhafa. Yes. Ada dekatnya dengan piket ya, piket. Tapi piket bukan sebenarnya, tapi ya piket kebersihan bisa. Itu wadhifah. Itu kerjaan wadhifah. Nadhafa. Nazif artinya bersih, kebersihan. Nazif artinya bersihkanlah, ya, bersihkanlah untumu. Nah, jadi ketika bersihkanlah untumu, ya fi'il amarnya bukan untumu, tapi bersihkanlah. Jangan kebalik, antum bilang untumu itu fi'il amar, nazif adalah isimnya. Ya, itu kebalik itu. Dunia guncang. Ayo, teruskan. Ini fi'il apa sih? Fi'il amar. Apalagi, Tata? Satu lagi, Tata. Tudkhil. Apa aslinya tudkhil itu apa fi'il apa? Bukan. Asli maksudnya mudhari ya tadinya karena ada ta di sini awalnya. Kemudian ditambah la menjadi fi'il. Fi'il anahi dan tudkhil ini lamnya itu lamnya mati ya. Ya. Jadi bedakan dengan yang tadi yang nomor 5 kan kita nomor 6 kita punya la ta'lam yang tidak kamu ketahui. Ya, kalau misalnya kita artikan wala tamtiq, la tamtiq artinya jangan bicara. La tamtiq bima la ta'lam. Janganlah kamu bicara apa yang jangan kamu tahu. Nah, itu kalau misalnya la ta'lam kita artikan la ta'lam fil nahi, bukan. La ta'lam di sini la ada sendiri la an-nafiyah dan ta'lam fi'il mudhari. Ya, berarti artinya janganlah kamu bicara apa yang tidak kamu ketahui. Oke, okay? Don't speak what you don't know. Oke, come on. Kita ke Masya Allah. Ini sulit ini nomor 24 halaman ke-24. Dha' qabla kulli ismin minal asma'il atiya au ba'dahu fi'lan madhiyan yula'imuhu. Taruhlah sebelum setiap isim dari isim-isim berikut ini atau setelahnya boleh sebuah fi'il madhi yang sesuai dengannya. Al-ghusn misalnya. Al-ghusn artinya ranting. Coba sekarang kita punya berapa fi'il madhi? Ini berarti kita membutuhkan kosakata fi'il madhi berarti. Oke, kita punya berapa fi'il madhi? Kita bentuk ada sekitar 10 kosakata sekarang kita sebutkan fi'il madhi apa aja? Kharaja, oke. Okay. Kemudian dakhala. Apa arti kharaja? Keluar. Dakhala masuk. Selain itu, sebutkan lagi. Qatala membunuh. Oke, okay. Itu ingat. Oh, yang jelek-jelek ini, yang jelek. Kemudian syariba bukan syaroba. Syariba. Minum. Apa tadi yang antum bilang? Qatofa. Qatofa memetik. Memetik bunga misalnya. Qatoftu ra'sal insan misalnya. Saya telah memetik kepala manusia. Plok keluar. Hah? Nazara. Nazara melihat bisa juga ro'ah ya. Ya. Nazartu rajulan yaqtifu ra'sal insan misalnya. Aku melihat seorang laki-laki memetik kepala manusia. Ini kalau misalnya untuk jadi tema lagu gore gitu bagus Pak ya. Jadi aku memetik kepala cuti dan mencongkil matanya kemudian mencopot hidungnya dan sebagainya itu lirik-lirik gore green biasanya. Oke, kemudian udah itu udah berapa? Baru sedikit itu. Lagi terus. Qara'ah ya. La'iba bermain. Kataba menulis. Ya apalagi? Fataha membuka kemudian Doroba memukul kemudian apalagi fi'il madhi takallama berbicara kemudian fataha membuka kemudian akara udah sami'a mendengar dapat endingnya apa? Mata. Oke. Okay? Endingnya mati. Oke. Okay? Lagi-lagi tentang gore green, Pak. Tapi kalau tentang kematian biasanya black metal, Pak ya. Oke. Okay. Sekarang kita punya beberapa kosakata isim di sini, ada al-ghusn, ada az-zujaj, ada al-qalam, ada asy-syams, ada al-qitar, ada al-bahr, ada ath-thamar dan ada al-misbah. Antum tahu semua artinya? Kita artikan dulu sebelum menjawab. Al-ghusn artinya ranting. Oke. Okay? Al-ghusn artinya ranting. Sekarang siapkan di benak-benak masing-masing kira-kira apa verb atau fi'il madhi yang matching dengan kalimat-kalimat ini. Yang matching dengan isim-isim ini. Terserah antum nanti. Yang tadi kita ucapkan tadi. Az-zujaj artinya kaca. Az-zujaj artinya kaca. Di sini antum kan di sini disuruh fi'lan madhiyan yula'imuhu, yaitu yang cocok dengannya. Usahakan yang cocok dengan itu. Misalnya al-ghusn ra'aitu ghusnan misalnya. Ra'aitu al-ghusna boleh. Saya melihat ranting. Tapi kalau misalnya emang antum enggak menemukan yang cocok melainkan yang dengan secara majaz, misalnya akaltul ghusna misalnya. Saya telah memakan ranting. Secara majaz, mungkin memakan misalnya stick tapi ternyata besar dan juga keras, misalnya saya memakan ranting. Majaz ya. Ya kita orang main bahasa. Semua bisa itu, semua bisa jadinya. Akaltul zujaj, aku udah lumping saya memakan kaca. Al-qalam apa? Pena, bukan kolam. Asy-syams. Al-qitar. Ya, no, bukan. Ah, qitar bukan pesawat. Kereta. Ya, jadi kereta itu dari bahasa Arab. Iya, dari kata qitar. Cuman karena mungkin ada orang yang pertama kali mengucapkan itu kebalik ngomongnya. Jadi kereta. Terus habis itu juga dalam bahasa Jawa juga dari bahasa Arab ada sepur. Dari kata safar. Perjalanan. Iya, perjalanan sepur. Perjalanan. Dari kata safar. Tapi lebih tepatnya dari Belanda. Sepur itu dari Belanda. Kata sepur itu dari Belanda, bukan dari bahasa Arab. Hah? Hah, dari kata spur, ya, spur. Oh, itu beda lagi, itu beda. Itu spur beda, beda. Tottenham kereta. Kereta panas ya. Al-Qitar. Kemudian al-bahar, laut, as-samar, buah, al-misbah, lampu. Oke. Sekarang dari fikri antum dapat ghusn sekarang. Selain roa itu ghusna, nama roa itu apa, akal itu ghusna, apalagi selain itu? Antum ya, ghusn antum. Kota apa? Al-Husna Filbustani. Failnya mana pelakunya? Kotofa. Iya, siapa pelakunya di sini? Harus disebutkan. Kan dia. Iya, tapi kan kita belum bicara tentang siapa-siapa dianya. Sekarang dianya siapa? Kotofa Aliyan. Ah, Kotofa Aliyun. Kotofa Aliyun. Oh ya, Kotofa Aliyun Al-Husna Filbustani. Ahsan. Kotofa Aliyun Al-Husna Filbustani. Artinya? Ali memetik ranting di taman. Nanti emang dipetik ya? Kuat, ya kuat. Anda baru tahu koto'a biasanya. Koto'a itu memotong. Belum ada itu ranting. Tek gitu. Tapi mungkin nanti maksudnya majas mungkin. Okay, majas. Kita anggap pokoknya semua yang salah itu dimajazin. Oke? Okay? Dimajazin. Majal. Ayo. Sekarang nanti dapat az-zujaj aja. Mas'ahat Zubaidah az-zujaj. Masya Allah calon istri Mas'ad Zubaidah. Calon istri antum Mas'ad Zubaidah Az-Zujaj ya. Apa artinya? Zubaidah mengusap kaca. Masya Allah. Romantis banget antum kalian. Padahal meaningless. Gak ada artinya itu. Maksudnya apa? Taufik. Kata Mbak Salman ila kitab bil kolam. Ya, bukan ilal kitab. Kata Mbak Salman al-kitabah. Al-kitabah atau fil kitab bisa. Fil kitab bil kolam ahsan. Itu mafhum semuanya artinya. Ya Pak Bobby. Asy-syams. Nadhara Ali asy-syamsa fil laili. Anadhara Ali asy-syamsa fil laili ya. Fil laili. Luar biasa. Enggak, ini maksudnya Samsul. Maksudnya Samsul. Ya maksudnya Samsul. Majas lagi maksudnya Samsul. Enggak, bukan majas hakikat sih, karena Samsul ada orang kucing. Ali telah melihat Samsul di Syams di malam hari. Ya, jadi setelah antum tadi, Ali ngapain tadi? Memetik apa ranting. Masya Allah, majas Ali itu suka dengan yang majas-majas dan yang aneh-aneh. Ya, Pak Muslim. Pak Muslimnya Pak Buncil kemarin namanya. Ya, Pak Muslim. Yastari al-kitaru. Al-kitara. Al-kitara. Ishtara bukan yastari. Ishtara, membeli. Fi'il madhi, ya. Usman ishtara. Al-kitara. Al-kitara. Boleh di mana aja. Di nama kota boleh. Nama kota boleh, nama negara. Fisuk. Oke. Siapa tadi namanya? Utsman. Utsman membeli kitor, kereta di pasar. Ini keretanya kereta beneran, Pak? Komputer lain gitu ya, Pak? Subhanallah, di pasar. Ada pasar kaget di sini, Pak. Makanya orang kaget ada orang beli kereta. Ada orang beli kereta di sana. Sepur. Oke, come on. Ini namanya siapa? Ikhlas ya, namanya siapa? Al-Kholis, Ikhlas, Kholis. Ya. Al-Bihar, Al-Bahar. Zahaba. Kholis. Kholis, narsis banget. Zahaba Kholis. Al-Bahru fil yaumil usbu. Gimana itu jadinya? Zahaba Kholis Al-Bahru fil usbu? No. Ilal usbu fil bahar. Enggak. Zahaba Kholis ila Al-Bahar. Al-Bahar fi yaumil usbu. Fi yaumil usbu, apa artinya yaumil usbu itu? Hari libur. No. Usbu itu pekan. Iya, yaumul utlah. Fi yaumil utlah. Oke, ahsan. Zahaba Kholis ila al-bahri fi yaumil utlah. Jadi Kholis pergi ke rumahnya si Bahri ya, di hari libur ya, gitu. Oke, fine. Jadi Al-Bahar di sini nama orang ya. Iya, kemudian Tata sekarang. Asamaru. Asamaro. Asamaro. Agustan. Filbustan. Filbustan. Ini mau selesai ada yang datang. Pradit ya. Pas makan baru datang nih. Oh, iya. Kotofa. Kotofa siapa? Wah, masya Allah. Franji ya. Franji Borobudur. Franji Mendut. Ya, ayo antum. Tadi apa? Kotofa. Siapa? Ali. Siapa tadi namanya? Taufik, Kotofa Taufik, Asamaro, Filbustan Ahsan. Taufik telah mencabut atau memetik samar di Bustan. Dan Bustan ini nama orang atau apa? Ada orang namanya Bustan. Siapa tahu berbuah dia Bustan. Oke, sekarang Al-Misbah. Siapa Al-Misbah? Anak berarti. Radit, ayo Radit, nomor 8 Radit. Nomor 8 Al-Misbah Radit. Al-Misbah jawab. Gila antum udah semuanya nih. Mukanya muka baru bangun tidur lagi. Ya Allah. Assalamualaikum. Syekhul Islam. Ya. Masya Allah. Mau kondangan ya? Duduk bro. Ayo, antum pas banget abis tata nih baru tadi tata Al-Misbah. Ya Allah, nggak tahan. Hah? Ayo dia belum sadar, belum awake. Ya Al-Misbah berarti anda. Anda aja yang jawab. Anda jawabnya gini. Ra'aitu lughusna fi syajari wa shakluhu mithlu zujaji thumma ishtaraitu al-qalama wa ra'aitu asy-syamsa tamshi amama baiti thumma rakibtu al-qitara ila al-bahri wa fil Iya, semua rai, semua rakyat tu kita rai lepas. Iya, semua. Why not? Why not? Kemudian aku, then I ride a train to the sea. No problem. Ke laut, ke Tanjung Priok. Gak apa-apa kan? Ke laut, ke bahari. Li'an ajida supaya aku mendapatkan asamara. Summa qataltu al-misbah. Jadi endingnya endingnya endingnya udah ending. Endingnya gelap semuanya, oke? Okay? Ya, diawali dari ranting menuju kegelapan. Jadi kayak kalau misalnya Kartini punya dari gelap menuju terang, ini dari ranting menuju gelap. Ya. Oke, kita sampai di situ aja jam 7:16. Alhamdulillah. Kecil. Ini tuh lihat rambutnya masih kayak Son Goku gitu. Oke, kita udah selesai emang, daripada nanti terlambat di Rawa Bambu lebih parah nanti kayak kemarin terlambat. Oke. Sekarang kita breakfast dulu insyaallah. Karena kita breakfast karena artinya breakfast itu open fasting, berarti break itu buka puasa. Ya kan? Sebelumnya kita belum makan, jadi breakfast dulu. Kita buka puasa dulu, habis itu kita nanti lanjut tafsir Al-Isar jam 8:30 insyaallah. Kemudian Tauqidul Ahkam. Tauqidul Ahkamnya nanti usul fikih nanti. Kita enggak di mustalah hadis lagi insyaallah. Oke, Mr. Radit, alhamdulillah antum mendapatkan keutamaan majlis ini yaitu lebih cepat untuk dapat makanannya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.